Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini Selasa 22 Mei 2018 dibacakan Ahyar dan Kamal. Oknum catut nama guru SMP Negeri 1 Langsa bergentayangan, dua wali murid tertipu. Dewan kembali sorot rumah bantuan nelayan. Sipir endus penyelundupan sabu ke LP narkotika. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedarulun, seorang guru di SMP Negeri 1 Langsa namanya dicatut orang tak dikenal melalui pesan SMS. Untuk mengelabui wali murid agar mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Dari Langsa, Zubir melaporkan, pelaku mengimingi para korbannya akan melakukan pengurusan beasiswa. Akibatnya dua wali murid sekolah menjadi korban penipuan dengan mengirimkan uang 2 juta rupiah dan 3 juta rupiah ke rekening pelaku. Guru SMP Negeri 1 Langsa, Abdul Muttalib menyebutkan, dirinya berencana akan melaporkan kasus penipuan dengan mencatut namanya itu ke Polres Langsa agar pelaku dapat segera ditangkap dan diproses hukum atas perbuatannya. Karena akibat perbuatan pelaku tersebut, nama guru SMP Negeri 1 Langsa ini dicemarkan dan dimanfaatkan oleh oknum dimaksud untuk aksi penipuan wali murid demi keuntungan pribadinya. Sedarulun, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Pidie kembali menyorot puluhan rumah bantuan nelayan di Gampung Mantak Raya, Kecamatan Simpang 3 Pidie yang belum kunjung disalurkan. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Ketua Komisi C DPRK Pidie, Isa Alima, mengaku kecewa dengan tindakan Pemkab Pidie mengulur-ngulurkan penyaluran. Jumlah rumah sebanyak 50 unit dibangun dari dana APBN 2014. Rumah sudah rampung sejak tahun 2015. Menurutnya, ini salah satu bentuk penelantaran aset. Rumah yang baru dibangun itu dikhawatirkan rusak dengan sendirinya. Penelantaran rumah bantuan ini sudah sering terjadi dan seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut agar tidak mengurangi nilai manfaat dari bantuan tersebut. Padahal program ini sangat membantu Pemkab setempat dalam upaya penyediaan rumah layak huni untuk warga miskin. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Kesejahteraan Sekda Kapiri, H. Hamdan SIMSI, mengakui jika rumah bantuan di Simpang 3 belum disalurkan. Menurutnya, setelah berkoordinasi dengan dinas terkait, kendalanya masih terbentur proses verifikasi terakhir. Sedarulun, Polsek Langsa Timur, Polres Langsa mengamankan tersangka A, 27 tahun, warga Dusun Ikhlas, Gampung Blang, Kecamatan Langsa Kota karena kedapatan hendak menyeludupkan serbuk putih diduga sabu ke LP kelas 2 narkotika Langsa. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kapolres Langsa AKBP Satya Yuda Prakasa mengatakan sebanyak 5 paket sedang narkotika jenis sabu seberat 27,13 gram hendak diselundupkan ke LP kelas 2 narkotika Langsa oleh pelaku berinisial A. Kapolres menambahkan ketika pelaku A hendak masuk ke dalam LP kelas 1 narkotika Langsa untuk mengantarkan paket tersebut, A diperiksa oleh anggota jaga LP. Saat digeledah oleh sipir, ditemukan dua paket sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo pada bungkusan yang dibawa pelaku. Atas temuan tersebut, Kepala LP Kelas 2 Narkotika Langsa langsung menghubungi Polsek Langsa Timur. Ketika berada di Polsek Langsa Timur, petugas kembali memeriksa barang bawaan tersangka dan kembali menemukan tiga paket sedang sabu yang disimpan di dalam botol sabun mandi cair, sehingga total ditemukan 5 paket sabu seberat 27,13 gram yang diamankan dari pelaku. Sedarulun, sejumlah jenis ikan yang dijual di beberapa pasar di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah terindikasi mengandung pengawet berbahaya jenis formalin. Temuan tersebut setelah dilakukan uji sampel oleh tim UPT di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh awal Mei 2018 lalu. Dari Takengon, Mahyadi melaporkan. Kadis Perikanan Aceh Tengah Sabilo Rashid mengatakan, sampel pengujian yang dilakukan di Pasar Ikan Paya Ilang serta Pasar Bawah Kota Takengon menemukan beberapa jenis ikan yang dipasok dari sejumlah daerah di Aceh terindikasi mengandung bahan pengawet jenis formalin. Disebutkan Sabilo Rashid, pengujian kandungan bahan pengawet berbahaya pada ikan yang dijual di pasar dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Sedangkan Dinas Perikanan Aceh Tengah hanya mendampingi proses pengujian tersebut. Meski begitu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan hasil uji ke dinas terkait. Adanya temuan ikan berformalin yang dijual di sejumlah pasar merupakan ikan yang dipasok dari luar daerah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, sebanyak 14 orang dilaporkan oleh panitia seleksi tim independen dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Gayolues atau Galus sudah mengambil formulir pendaftaran untuk menjadi calon independen dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Galus. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelamar calon tim independen yang sudah mengambil formulir pendaftaran tersebut sebelumnya dilaporkan hingga kini sebagian besar belum dikembalikan formulir dan memasukkan berkas administrasi itu kepada panitia seleksi, meskipun pendaftaran segera akan ditutup oleh panitia seleksi. Ketua Panitia Sekretariat DPRK Galus Arsan Konadi mengatakan, peserta calon tim independen yang sudah mengambil formulir pendaftaran sebanyak 14 orang, namun yang baru mengembalikan formulir dan kelengkapan berkas tersebut, yakni 4 orang, sedangkan sisanya belum mengembalikan formulir dan memasukkan berkas itu ke meja panitia seleksi. Ia mengatakan peminat menjadi calon independen, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Galus tersebut sangat tinggi. Hal itu terbukti dari yang akan dibutuhkan 5 orang dan jumlah yang sudah mengambil formulir pendaftaran mencapai 14 orang. Sedaralun, virus mematikan yang ditularkan oleh kelelawar buah di India telah menewaskan 5 orang dan lebih dari 94 orang harus dikarantina untuk mencegah penularan. Kompas.com melansir. Dilansir dari AFP, pemerintah mengeluarkan peringatan bagi institusi terkait untuk segera mengendalikan wabah tersebut. Petugas pengawas kesehatan negara bagian Kerala di India, Kaji Reina, mengatakan mereka telah mengonfirmasikan ada 5 orang yang meninggal akibat virus Nipah. Laporan media setempat menyebutkan 10 orang kehilangan nyawa akibat virus ini, namun Dinas Kesehatan menyatakan pemeriksaan akhir terhadap mereka belum selesai. Wabah virus Nipah di India yang merebak bulan ini diidentifikasi ketika 3 orang keluarga tewas setelah mengonsumsi mangga bekas gigitan kelelawar. Sejauh ini belum ada vaksin untuk Nipah yang juga telah menewaskan lebih dari 260 orang di Malaysia, Bangladesh, dan India sejak wabah pada 1998. Virus Nipah masuk dalam 10 besar penyakit yang oleh WHO diidentifikasi sebagai potensi wabah selanjutnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 22 Mei 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.